denganmu. Kasihku selamanya selalu denganmu. Dan kaulah cahaya bulan di malamku. Hadirmu selalu akan ku tunggu. Cintamu selalu akan ku rindu. Selalu denganmu, kasihku selamanya selalu denganmu. Cintaku bersama. Tahukah kau diriku tak sanggup hidup bila kau jauh dariku. Ku ingin dipelukmu selalu. Tak berbatas.